atau single yang mellow, Muara Kasih Bunda. Sesuai buat sohibu aja ya. Ada yang bisa lagu ini gak? Bisa. Demi anakmu yang kau sayang. Kaiso. Selamat aja. Awas jatuh lo ya. Sebelumnya, tepuk tangannya yang meriah buat Sarah dulu, mana dong?